Innalhamdulillahi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullad dalalatin finnar. Ikhwatillah wa akhwatiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan menjawab sebagian pertanyaan yang ditanyakan dalam pertemuan yang lewat, di antara pertanyaan yang ditanyakan di pertemuan yang lewat ditanyakan tentang dalil dan di mana keterangan kalau ahlul kitab itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemarin dalam jawaban kita sampaikan itu ada tiga subuhat. Tiga subuhat disampaikan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa muradu ha'ula'il jahalah ana man qala hala yakfuru wa la yaqtalu wa law fa'ala ma fa'ala yuqalu li ha'ula'il musyrikin al-juhal ma'lumun ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatal al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Dan maksud dari mereka orang-orang yang bodoh tersebut, bahasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka tidak dinilai kafir dan tidaklah halal darahnya, walau fa'ala ma fa'ala, meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan yaitu berbagai bentuk kesyirikan. Maka bantahan untuk mereka orang-orang musyrik yang bodoh-bodoh tersebut, kita katakan jawabannya adalah maklumun, satu hal yang maklum, satu hal yang sudah diketahui bersama, bahasanya Rasulullah SAW itu memerangi orang-orang Yahudi dan menawan perempuan-perempuan Yahudi, jadi tawanan perang, jadi budak. Wahum yaquluna la ilaha illallah. Padahal mereka orang-orang Yahudi tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada di kalau di syarah kasus subhat dengan syarah Ibnu Taimin ya, cetakan di Saudi, maka halaman 62. Maka di sini Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan, mengisyaratkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka jangan dikira bahwasanya orang-orang Yahudi itu kafir karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka kafir karena tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Mereka kafir karena tidak beriman bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Atau bahkan mereka beriman bahwasanya Muhammad utusan Allah, dan mereka kafir karena mereka berkeyakinan bahwasanya Muhammad hanyalah utusan Allah untuk orang Arab dan bukan untuk kami orang-orang Yahudi. Kemudian mereka berdalil dengan surat Jumu'ah ayat yang pertama, walladzi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah zat yang mengutus seorang nabi di tengah-tengah orang-orang yang ummi, yaitu orang-orang Arab. Nah, ayat ini surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama dan beberapa ayat yang lain dijadikan dalil oleh orang-orang Yahudi untuk tidak mau beriman bahasanya Muhammad adalah juga utusan Allah untuk mereka. Sebagian mereka meyakini bahasanya Muhammad itu adalah utusan Allah untuk orang Arab, tidak untuk kami. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian berikutnya tambahan yang lain pernah kita sampaikan bahwasanya hakikat tauhid menurut Ahlussunnah adalah tauhidul iradah, tauhid berkaitan dengan kehendak. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Kemarin kita cuma sampaikan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di Nunia. Tepatnya Ibnu Qayyim mengatakan di An-Nunia, "Wasidqu wal ikhlasu rukna dzalika tauhidi ka ruknaini lil bunyani." Wa haqiqatul ikhlasi tauhidul muradi fala yuzahimu muradun sani lakin muradul abdi yabqa wahidan ma fihi tafriqun bainal tafriqun ladail insani. Di An-Nunia Ibnu Qayyim mengatakan as-sidqu wal ikhlas, ketulusan dan keikhlasan adalah rukun tauhid tersebut, tauhid yang dibawa oleh para rasul. Karuknailil bunyani sebagaimana ya, dua rukun bagi sebuah bangunan. Wa haqiqatul ikhlasi tauhidul muradi. Ibnu Qayyim mengatakan wa haqiqatul ikhlasi dan hakikat ikhlas adalah tauhidul muradi, adalah mengesakan Allah dalam masalah kehendak. Fala yuzahimuhu muradun sani, maka tidaklah disaingi adanya kehendak yang lain. Kehendak seorang yang bertauhid hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pemerintah Allah. Akan tapi yang benar, lakin muradul abdi, yang benar niat seorang hamba, maksud dan keinginan seorang hamba, yang wahidah, cuma satu, itu tertuju pada Allah. Mafihi tafriqun, tidak ada pembagian. Ladal insani, yang ada pada orang tersebut, orang yang bertauhid tersebut. Ini ada di Syarah Qasidah Nuniyahnya Muhammad Ahlul Haras, juz 2 halaman 131 cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومعنا من المشركين. الله سبحانه وتعالى berfirman kepada nabinya صلى الله عليه وسلم di surat Yusuf ayat yang ke-108, katakanlah inilah jalanku mengajak manusia pada agama Allah, ala basiratin, dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, demikianlah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad," katakanlah, umumkanlah wahai Muhammad, "inilah jalanku," yaitu berdakwah yang aku dakwahkan dan jalan yang aku tempuh, dan jalan yang aku tempuh adalah mengajak orang untuk mengesakan Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan tidak beribadah kepada berbagai ilah, berbagai sesembahan dan berbagai berhala, dan mencukupkan diri dengan taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat, atau melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat, itu adalah jalanku, yaitu jalan hidupku. Itulah jalan hidupku, dan itulah yang aku dakwahkan. Aku mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa menyekutukannya. Ala basiratin, dengan ilmu tentang hal tersebut, dengan yakin dan dengan ilmu yang aku miliki. Ana wa man ittaba'ani, itulah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah dengan ilmu itu juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti aku, mengikutiku, percaya denganku dan beriman denganku. Subhanallah dan Maha Suci Allah. Artinya Allah berfirman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ta'ala dikuhu, Maha Tinggi Allah, Maha Tinggi sebutan Allah. Wakul tanzihanillah, dan katakanlah subhanallah dalam rangka mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Dengan rangka mensucikan Allah dari memiliki sekutu berkaitan dengan kerajaannya, dan mensucikan Allah berkaitan dengan adanya sesembahan yang berhak disembah selain Allah di alam semesta yang merupakan kekuasaan Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Artinya Allah berfirman dan memerintahkan nabinya untuk mengatakan, dan aku berlepas diri dari orang-orang musyrik, aku bukan bagian dari mereka dan mereka juga bukan bagian dari diriku. Demikian perkataan Ibnu Jarir. Maka ayat di atas menunjukkan pentingnya mengetahui akidah Islam dan pentingnya mendakwahkan akidah Islam. Karena orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Artinya bersifat pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati adalah orang yang bersifat dengan dua sifat. Yang pertama, al-ilmu bil aqidah. Mengerti akidah, mengerti Islam yang dia pegangi. Dan pokok ajaran Islam yang paling pokok adalah akidah. Diambil dari ala basiratin. Kemudian yang kedua adalah wadawatu ilaiha. Pengetahuan tentang Islam tersebut bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk pribadinya dan tidak peduli dengan kanan dan kirinya, akidah orang yang ada di kanan dan kirinya, dan keadaan keagamaan orang yang ada di sekelilingnya. Namun dia punya perhatian, punya kerisauan dengan semua orang yang punya hubungan dengan dirinya, keluarganya, tetangganya, sahabat-sahabatnya. Dia punya risau, gimana resah dan kasihan ketika dia lihat banyak orang bergelimang dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam kemaksiatan. Maka dia pun berdakwah, ya. Dia pun berusaha mendekati mereka, kemudian mengajak mereka, menggandeng tangan mereka untuk bersama-sama meniti jalan yang hak. Oleh karena itu, maka karena pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati adalah yang punya dua karakter tersebut, maka siapa yang tidak belajar berbagai ketentuan seputar akidah dan siapa yang tidak punya perhatian dengan masalah akidah, siapa yang kurang perhatian dengan masalah ilmu berkaitan dengan sifat yang pertama, kemudian yang kedua, ya, tidak mengajak orang lain kepada akidah yang benar, maka orang yang tidak punya dua sifat ini falaisa min atba'i rasul 'alal haqiqah. Maka bukanlah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati, meskipun dia adalah seorang, adalah salah seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sabil intisab wa da'wah. Namun dia adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengakuannya, dalam pengakuannya saya pengikut Nabi. Dan ketika dia tidak punya dua hal tadi, maka itu adalah sekedar dakwah, sekedar pengakuan, dan bukan realitas sesungguhnya. Pengikut Nabi, saya umat Muhammad, saya pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus dibuktikan dengan dua hal, yaitu adanya semangat untuk belajar akidah, semangat belajar Islam, dan bagian Islam yang paling layak dan paling pokok dan paling besar untuk harus diperhatikan adalah akidah. Kemudian setelah itu mengajak manusia, mengajak orang-orang yang ada, orang-orang di sekelilingnya agar berakidah dengan akidah yang benar. Maka surat Yusuf ayat yang ke-108 ini dalil menunjukkan bahasanya orang yang benar-benar menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang punya dua sifat tadi. Mereka adalah orang yang berilmu, diambil dari ala basiratin, dan mereka adalah orang-orang yang berdakwah, ad'u ilallahi ana wa man ittaba'ani. Dan termasuk ilmu dalam ayat ini adalah ilmu tentang bagaimanakah dakwah. Dan ketika seorang itu hendak berdakwah, maka harus ada tiga ilmu pokok yang harus dia miliki, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaimin di salah satu usul. Yang pertama adalah ilmu tentang materi dakwah. Ilmu tentang materi dakwah, apa yang mau disampaikan. Dia mau menyampaikan masalah tauhid, maka dia harus mengerti bagaimanakah itu tauhid. Dia mau menyampaikan masalah hadis, maka dia mengerti maksud hadis dan kesahihan hadis. Dia menyampaikan ayat, dia tahu tafsirnya ayat dengan penafsiran yang benar, yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah tafsir. Dia menyampaikan masalah fikih, dia telah tahu ini adalah fikih yang benar, hukum yang benar yang Nabi ajarkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu tentang cara dakwah, ilmu tentang kaifiyatu dakwah, bagaimana cara berdakwah. Gimana secara teori berdakwah kepada orang tua, berdakwah kepada teman, berdakwah kepada yang lainnya, berdakwah kepada orang kafir, berdakwah kepada ahli bid'ah, berdakwah dengan ahli ma'asi dan seterusnya. Yang dibahas di ilmu usul dakwah. Kemudian yang ketiga adalah punya ilmu tentang keadaan orang yang didakwai, sehingga dia bisa menerapkan teori yang telah dia dapatkan. Dia bisa terapkan dengan penerapan yang benar. Jangan sampai dakwahnya untuk teman dipakai untuk mendakwai orang tua. Cara dakwah untuk teman malah dipakai untuk mendakwai orang tua, enggak mempan. Bahkan terjadi penolakan terhadap dakwah karena cara penggunaan dakwah yang tidak tepat. Dan apa itu basirah, kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Basirah adalah a'la maratibul ilmi, adalah ilmu yang levelnya paling tinggi. Derajat ilmu yang paling tinggi itu disebut basirah. Karena dengan ilmu tersebut maka seorang akan melihat permasalahan dengan gamblang, sebagaimana seorang yang memiliki basar akan melihat apa yang ada di depannya secara gamblang. Kemudian Ibnu Qayyim berkata fi makna qauli ta'ala tentang makna firman Allah di surat An-Nahl ayat yang ke-125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hendaklah engkau seru manusia pada jalan Allah, hendaklah engkau berdakwah kepada siapa saja yang layak untuk didakwai dan berhak untuk didakwai. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek dakwah. Maka dalam ilmu kaidah tafsir disebutkan hasbul ma'mul yufidul umum, dibuangnya hal yang terkait dengan satu kata kerja itu menunjukkan kalau maksudnya adalah umum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa sasaran dakwah, maka menunjukkan bahwasanya sasaran dakwah itu umum, maka semua orang yang bisa didakwai dan mungkin itu didakwai, maka seolah semua orang yang bisa didakwai dan kau ajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala ila sabili rabbika, seolah mereka agar meniti jalan Rabbmu yaitu al-Islam, bil hikmah, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Di sini terdapat perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u. Dan kaidah mengatakan bahwa perintah untuk Nabi adalah perintah untuk seluruh umatnya. Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau perintah tersebut adalah khusus untuk Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, demikian juga memerintahkan kita semua. Semua orang yang baca ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Maka dakwah adalah kewajiban semua orang sesuai dengan kemampuan ilmiah dan kemampuan yang lain yang dibutuhkan, sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik kemampuan ilmiah atau kemampuan yang lainnya. Maka di sini Allah menyebutkan tiga jenis cara dakwah. Apa maksudnya, apa penjelasannya? Ibnu Qayyim menjelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan fase-fase dakwah. Dan Allah jadikan menjadi tiga bagian sesuai dengan keadaan objek dakwah. Maka ada fase dakwah berupa al-hikmah, dan ada mau'izah hasanah, dan ada mujadalah bidatiyah hasanah. Yang pertama, boleh jadi objek dakwah adalah seorang pencari kebenaran dan bukan pencari pembenaran. Nanti seorang pencari kebenaran. Kan ada orang itu bertanya atau orang itu mencari dalam rangka mencari kebenaran, dan ada orang yang mencari pembenaran terhadap apa yang dia lakukan dan pendapat yang dia miliki. Maka objek dakwah jenis yang pertama adalah seorang pencari kebenaran, dan dia adalah seorang yang punya tipe akan memilih kebenaran dengan meninggalkan yang lain jika dia mengetahuinya. Maka orang ini didakwai dengan cara hikmah, dengan cara disampaikan apa adanya dengan bahasa yang datar, ya. Disampaikan biasa saja, bahasanya datar, nggak perlu bahasa menakut-nakuti, nggak perlu bahasa datar-datar saja, maka dia akan terima karena dia adalah seorang pencari kebenaran. Maka tidak perlu ma'idah dan tidak perlu debat. Kemudian tipe yang kedua dari objek dakwah adalah orang tersebut adalah orang yang sibuk dengan selain kebenaran, sibuk dengan kebatilan. Akan tapi dia orangnya, model orangnya adalah seandainya dia tahu kebenaran, maka dia akan memilih kebenaran dan akan mengikutinya. maka orang ini perlu diberi mu'idhah hasanah. Apa maksudnya? Targhib wa tarhib, bahasa yang terhib memotivasi, dan bahasa terhib medan-medani nakut-nakuti. Maka mu'idhah hasanah di sini dimaknai oleh Ibnu Qayyim dengan tarhib wa tarhib, itu mu'idhah hasanah. Ini ditujukan kepada orang yang sibuk dengan maksiat atau sibuk dengan bid'ah, dan dia adalah orang yang punya prinsip yang benar, prinsip hidup dan prinsip beragama yang benar. Aslinya dia punya prinsip yang benar, namun dia sibuk dengan amal-amal tersebut karena dia tidak tahu. Maka orang ini perlu dimotivasi atau perlu ditakut-takuti agar meninggalkan penyimpangan yang dia lakukan dan segera berpegang kepada kebenaran. Kemudian tipe objek dakwah yang ketiga adalah dia adalah seorang yang mu'anid, seorang yang ngeyel, ngeyelan, suka membantah, mu'arid, suka membantah, suka menentang. Dikatakan A, oh enggak, B saja. Fahadah, maka orang semacam ini dapat bila dia ahsan, dengan cara yang lebih baik. Fa'in roja'a, jika dia rujuk kepada kebenaran, kembali kepada kebenaran, maka alhamdulillah. Jika tidak, maka kita gunakan untuk orang tersebut metode selain metode debat, in ahkana, jika memungkinkan. Waktu debat dia juga sudah dilaporkan kepada yang berwenang agar ditangkap, agar diberi hukuman, sudah diingatkan, sudah didebat, maksudnya ya dilaporkan kepada sultan, jika memungkinkan, jika memungkinkan. Maka disini dikatakan jika memungkinkan, karena banyak kondisi, dan terutama kondisi kita tidak memungkinkan untuk tersebut mentok, debat selesai. Ini debat masih ngeyel membela kebatilan, gak bisa ditinjak lebih lanjut. Ketika penguasa yang perhatian terhadap Islam, bisa ditinjak lebih lanjut, dilaporkan, diberi hukuman fisik. Sebagaimana Umar bin Khattab memberikan hukuman fisik kepada Sobir yang bertanya tentang masalah-masalah ayat-ayat mutasyabihah, dipukuli sampai kepalanya berdarah-darah, akhirnya kapok. Kemudian Umar memerintahkan untuk semua satu kota itu mendiamkannya, tidak ada yang bicara semua. Sudah dipukuli sampai kepala berdarah-darah, satu kota enggak ada yang bisa ngomong. Coba bayangkan, semuanya diperintahkan oleh Umar, tidak boleh ada satupun yang duduk dengan orang ini, tidak boleh ada satupun yang ngomong sama orang ini. Diam semua, deketi orang, orangnya pergi, deketi orang, pergi semua. Dan ini manfaat ketika setelah Umar wafat, kemudian ada yang ngejak orang yang namanya Sobih ini untuk bergabung dengan Khawarij, maka dia mengatakan dia katakan sungguh pukulan seorang hamba yang saleh yang mukul kepalaku telah menghilangkan semua yang ada di kepalaku. Ya, maka juga memungkinkan. Sekian perkataan Ibnu Qayyim. Dan apa yang dimaksud dengan mujadalah bila tiyah asan, debat dengan cara yang lebih baik, sebagaimana telah kita pelajari di kitabul ilmi, disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahasa yang dimaksud mujadalah bila tiyah asan itu mencakup dua hal. Pertama adalah debat dengan adab yang baik. Ya, debat ini namun orang berdebat itu tetap tenang, senyum-senyum, enggak kemudian bahasanya meluap-luap, marah, belum bisa anteng, bisa tenang. Meskipun dia dengar omongan yang mungkin marah sebenarnya dari di depannya, untuk tidak udah nonjok. Ini acaranya debat ya debat, jangan nonjok. Ini acaranya debat, meskipun bikin omongan yang bikin panas telinga, tetap bisa kepala tetap bisa dingin, bisa omongan santai, ya, santai bahasanya tetap kalem, namun ngena, berpikir dengan baik. Maka orang yang emosional jangan debat. Orang emosional itu cocoknya di medan perang, jadi di medan debat. Kalau maunya marah-marah itu medan perang. Kalau mau debat bahasanya bahasa yang tenang. Dengan itu maka orang tahu, orang yang debat, orang yang di sekeliling orang debat ini tahu kalau ini menang dengan sikap. Dia bisa bisa santun, bertutur kata yang tetap terjaga meskipun sudah emosi. Maka tetap, maka ini yang pertama, yaitu berkaitan dengan masalah adab debat. Kemudian yang kedua adalah bilatiyah asan, adalah bilatiyah asan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah argumen. Maka berikan argumen yang lebih baik daripada argumen dia. Berikan argumen yang lebih baik daripada argumen dia. Maka jika orang itu memiliki dua hal ini dalam debat, menang. Semua orang akan tahu kalau ini menang. Dia lebih baik dalam masalah sikap daripada lawan debatnya. Lawan debatnya omongannya isinya caci maki, dia santai namun bisa bersikap tenang, kalem, dan juga debat. Kemudian dia bisa membawakan dalil yang lebih baik daripada dalil yang dibawakan oleh teman debat. Maka akan nampak kalau ini adalah orang yang berada di atas angin. Kalau orang itu punya dua sikap ini, maka wajah di lumpilati ya ahsan, kata saya menurut ini di kitab ilmi mencakup dua hal ini. Kemudian berkaitan dengan al-hikmah, Ibnu Qayyim juga mengatakan di Madarijus Salikin bahasanya al-hikmah ketika di sub pembahasan di bab hikmah, dia sampaikan bahasanya hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Hakikat hikmah adalah berbuat yang tepat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Berbuat yang benar dengan waktu yang benar dan dengan cara yang benar. Ada orang berbuat benar namun caranya tidak tepat, maka ini bukan hikmah. Ada orang yang berbuat benar, berdakwah, ngajak orang pada kebaikan, itu berbuat yang benar. Akan tetapi cara penyampaiannya tidak benar, maka ini bukanlah cara yang hikmah. Akan tetapi ketika seorang itu berbuat benar, semacam mengajak orang pada kebaikan dan dilakukan pada waktu yang tepat, ini pada waktu yang tepat, sikon yang tepat. Ada orang lagi sibuk macul, aduh dakwai ngomong ya gak didengerin, malah dilempar pacul. Karena bukan waktunya, bukan waktunya. Perbuatanmu benar, ngajak orang pada kebaikan, namun waktunya tidak benar. Supaya satu perbuatan itu hikmah, berbuatlah yang benar, kata Ibnu Qayyim. Berbuatlah yang benar di waktu yang benar, di timing yang tepat. Melihat waktu, kemudian caranya, cara penyampaiannya yang benar. Sama orang tua bahasanya teriak-teriak, sama orang tua lain, sama marahi anak buah. Kalau sama anak buah didakwai sambil marah-marah nggak apa-apa, dipanggil ke kantor sambil gebrak-gebrak meja, anak buahnya, anak buah kerjanya karena dia bos perusahaan ngeyel pecat, nggak apa-apa sambil gebrak-gebrak meja. Namun sama orang tua gebrak-gebrak meja, malah ganti gebrak orangnya. Maka butuh cara penyampaian yang benar. Ketika terkumpul tiga hal ini, maka itulah hikmah. Dia melakukan satu hal yang benar, berdakwah mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang dari keburukan di waktu yang benar dan dengan cara penyampaian yang benar, inilah hikmah. Kelanjutan, bihadza, maka dengan hal ini maka jelaslah metode dakwah yang benar dan apa yang sepatutnya ada dalam dakwah, dan jelaslah kekeliruan jalan yang ditempuh oleh sebagian kelompok-kelompok dakwah, kelompok-kelompok yang menisbatkan ibadah dakwah, padahal jalan yang ditempuh oleh kelompok-kelompok tersebut adalah jalan yang menyelisih jalan yang benar, yaitu jalan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu kita masuk bahasan bayan usulul akidah Islamiyah ijmalan wa adillatiha, penjelasan tentang dasar-dasar akidah Islam secara global dan dalil-dalilnya. Ini terdiri dari pertama tamhid, satu pengantar, dan 6 bahasan, yaitu 6 bahasan seputar rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada wal qadar. Kita lanjutkan dengan tamhid pengantar. Sebelum masuk ke pembahasan tentang 6 rukun iman, ketahuilah wahai seorang muslim, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu. Inilah berdoa yang benar, berdoa untuk diri sendiri kemudian untuk orang lain. Inilah adab doa yang Nabi ajarkan. Jika seorang itu tidak mendoakan orang lain, maka doakanlah dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mendoakan orang lain. Bahasanya dasar-dasar akidah Islam yang merupakan akidah firqah an-najiyah, golongan yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, adalah beriman berkaitan dengan 6 hal. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan beriman dengan takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Maka nama lain dari ahlu sunnah adalah al jamaah, dan nama lain dari ahlu sunnah dan al jamaah adalah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Ini diambil dari hadis perpecahan umat, ya, sebuah hadis yang statusnya adalah mutawatir makna. Nabi mengatakan bahasanya umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya adalah jalan menuju neraka, ya. Namun ingat, tidak kekal, karena Nabi mengatakan sataftariku ummati, akan terpecahlah umatku, maka 72 itu masih Nabi akui sebagai umatnya, artinya masih muslim. Maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena mengikuti 72 golongan tersebut, mereka masuk neraka dan tidak kekal di neraka. Jika Allah ampuni, maka mereka masuk neraka karena penyimpangan mereka, ya, dalam masalah akidah. Dan jika tidak Allah ampuni, maka mereka masuk neraka sementara sesuai dengan kadar penyimpangannya. Ini satu hal yang patut digarisbawahi supaya orang tidak salah paham. Ya, surga cuma kamu bohong sama kamu dan pengikut-pengikutmu. Siapa mengatakan demikian? Mereka, ya, kalau orang itu masih termasuk dalam 72 golongan, kamu masih muslim, ya, dan masih ahli jannah. Sedangkan penyimpangannya dalam masalah agama, maka itu adalah tahta masyiatillah, dan terserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, ya sudah, selesai urusan, langsung masuk surga. Jika tidak Allah ampuni, ya, maka di neraka sementara sesuai dengan kadar penyimpangan dan kesalahannya, kemudian setelah itu akan masuk surga. Namun jalan 72 tersebut adalah jalan yang sesat. Dan sesat di sini bukanlah maknanya kafir. Nanti sesat di sini adalah menyimpang yang belum sampai derajat kekufuran. Lain juga penyimpangannya sampai keluar dari 72 golongan, artinya kafir, murtad, maka itu selama di neraka selama-lamanya. Maka Nabi katakan umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 golongan itu di neraka dan hanya satu yang di surga. Nabi katakan itulah al-jamaah, yaitu jamaah Nabi dan para sahabat, rombongan Nabi dan para sahabat. Demikian pula orang yang beragama sebagaimana Nabi dan para sahabat. Maka dari hadis ini, maka ahlu sunnah disebut firqah najiyah, golongan yang selamat, yaitu selamat dari sesat di dunia dan selamat dari neraka di akhirat. Namun menerjemahkan firqah najiyah dengan golongan selamat sebenarnya agak berat kalau di tempat kita, karena jadinya orang itu salah paham dan dikira organisasi. Yang mana? Muhammadiyah, NU, Persis, Irsyad. Padahal yang dimaksud golongan di sini adalah orang yang satu golongan karena disatukan oleh sifat. Kan disatukan oleh sifat, bukan disatukan oleh ikatan organisasi. Dan disatukan oleh sifat, semua orang yang punya sifat beragama sebagaimana Nabi dan para sahabat, maka dialah yang termasuk dalam firqatun najiyah. Dimanapun dia tempatnya, apapun organisasinya, jika dia beragamanya adalah sebagaimana Nabi dan para sahabat, maka itulah firqatun najiyah, itulah al-jamaah, itulah ahlu sunnah wal-jamaah. Maka ada orang itu golongan karena ikatan organisasi, ikatan AD dan ART, dan ada orang itu golongan karena ikatan sifat. Sebagaimana kaum muslimin secara umum adalah golongan Islam, bukan karena ikatan tertentu, namun karena ikatan akidah, karena ikatan sifat. Sedangkan firqatun najiyah adalah serupa dengan hal itu. Dia bukanlah golongan, bukan dalam pengertian yang diikat dengan organisasi tertentu sehingga bisa ditunjuk organisasi inilah golongan yang selamat. Namun adalah dia adalah golongan yang diikat dengan sifat. Siapa yang punya sifat, sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah hadis yang ditaifkan oleh sebagian ulama dan dihasankan sebagian ulama yang lain, ma'an alaihi wa ashabi, maka dia adalah orang yang mengikuti jalan beragamaku dan jalan para sahabatku, maka inilah ahlu sunnah, inilah al-jama'ah, itulah firqatun najiyah. Patut diketahui ma'an alaihi wa ashabi, tambahan ini yang ada di Tirmidzi itu diperselisihkan statusnya. Ada yang menilai statusnya adalah hasan atau bahkan sahih semacam al-Albani. Demikian juga ada sebagian ulama yang mentaifkannya. Semacam saya Ubaid al-Jabiri atau Amru Abdul Mana'in Salim mentaifkan tambahan ma'ana alihi wa sahabi yang ada dalam riwayat Tirmidzi. Kemudian 6 dasar akidah ini dalilnya adalah berbagai nas yang sangat banyak dari Quran dan Sunnah. Dan 6 landasan Islam ini adalah satu yang disepakati oleh seluruh umat. Nas di sini maknanya dalil, karena nas itu memiliki 2 makna. Pertama bisa maknanya dalil, yang kedua adalah maknanya adalah dalil yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tubal wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah albir, bukanlah kebajikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataukah ke arah barat. Arah itu bukan segalanya dan kita tidak menyembah arah. Nah, kenapa kita menghadap kiblat? Karena Allah perintahkan kita untuk menghadap kiblat, bukan karena kita menyembah arah tertentu. Walakin al-bira, akan tetapi kebajikan adalah siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Maka di sini disebutkan lima rukun iman: Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Sedangkan takdir itu ada dalam ayat-ayat khusus, semacam firman Allah di surat Al-Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Kemudian di surat Al-Baqarah, di ayat-ayat surat Al-Baqarah, di Al-Baqarah di ayat yang ke-285, Allah mengatakan amal rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul itu beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian juga semua orang-orang yang beriman. Kulun, semua mereka, yaitu rasul dan semua orang yang beriman, amana, mereka beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Di sini disebutkan empat ya. Allah, malaikat, kitab dan rasul. Lalu farqu bain ahdin min rusuli, dan semua orang yang beriman mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara satu pun dari rasul-rasul Allah. Yang dimaksud dengan kami tidaklah membeda-bedakan rasul adalah dalam iman. Kami mengimani semua rasul. Semua rasul adalah rasul utusan Allah yang mendapatkan wahyu, adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kami iman. Tidak kami bedakan sebagaimana orang Nasrani yang beriman pada Musa dan Isa namun tidak mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula sebagaimana orang Yahudi yang beriman dengan Musa namun tidak beriman dengan Isa dan tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun maka kita tidak bedakan dalam masalah iman. Dan wajib kita bedakan dalam dua hal. Itu dalam ittiba. Dalam siapa yang diikuti? Maka yang diikuti hanyalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengikuti Musa, tidak boleh mengikuti Isa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, seandainya kalian memilih untuk mengikuti Musa dan meninggalkan aku, laqad dhalaltum. Kalian sesat. Maka mengikuti Musa dengan meninggalkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kesesatan. Padahal yang diikuti Nabi, bayangkan, yang diikuti Nabi Musa dengan meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kesesatan. Gimana kalian yang diikuti cuma kiai dan ustaz, syekh? Diikuti dengan meninggalkan yang Nabi ajarkan, mana kalian lebih layak untuk jadi sesat? Maka mengikuti orang alim bisa jadi sesat jika dengan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti perkataan ulama, mengikuti perkataan ustaz, kiai, tuan guru atau yang lainnya, jika dengan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebuah kesesatan. Mengikuti Nabi Musa dengan meninggalkan Muhammad adalah sebuah kesesatan. Gimana dengan mengikuti seorang manusia biasa, meskipun dia adalah seorang yang wali, seorang kiai, seorang ustaz, seorang syekh besar sekalipun, jika perkataannya menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita pilih ucapan orang ini dengan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita sesat dengan sesat yang jauh, lebih sesat daripada sesatnya orang yang mengikuti Musa dengan meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau jika seorang itu mengikuti orang kafir dengan meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian orang memilih untuk mengikuti pendapat orang kafir, ya, dan rela meskipun harus meninggalkan apa yang Nabi ajarkan. Jika mengikuti Musa saja dengan meninggalkan Nabi ada sebuah kesesatan, gimana dengan orang mengikuti orang kafir dengan meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita bedakan dalam masalah tafdhil, dalam masalah mufaddalah. Biasanya sebagian rasul lebih afdal daripada yang lain sebagaimana firman Allah di awal juz 3, tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Itulah para rasul, sebagian yang kami lebihkan daripada sebagian yang lain. Ini wajib kita imani. Biasanya Allah Subhanahu wa taala melebihkan seorang rasul daripada yang lain. Maka tidaklah kita bedakan antara rasul satu dengan yang lainnya dalam masalah iman, dan kita bedakan rasul yang satu dengan yang lain dalam masalah ittiba dan dalam masalah mufaddalah bainar rusul, dalam masalah adanya keyakinan sebagian rasul itu lebih istimewa daripada yang lain. Dan rasul yang paling istimewa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yakfur billah, siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikat Allah dan kitab-kitab Allah dan para rasul dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh, kesesatan yang sulit untuk kembali. Itulah yang disebut dengan kesesatan yang jauh. Apa itu kesesatan yang jauh? Kesesatan yang sulit untuk kembali. Sebagaimana orang tersesat di jalan, dikatakan dia terlalu tersesat, kesesatan yang jauh, ketika kalau muternya itu sama dengan baliknya, sama dengan mengadakan perjalanan baru. Maka demikian pula orang yang sesat, dikatakan adalah sesat yang jauh, ketika tidak atau sulit untuk kembali pada jalan yang benar. Maka dalam ayat ini surat An-Nisa 136 kita jumpai salah satu makna sesat adalah kufur akbar. Salah satu makna sesat adalah kufur akbar. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat. Apa maksudnya? Telah kafir sebagaimana awal ayat, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Maka dalam dalil-dalil syariat, kata-kata sesat memiliki beberapa makna. Yang pertama yang ada di ayat ini, yaitu sesat maknanya adalah kafir dengan kufur akbar. Makna yang kedua, makna sesat yang kedua adalah syirik. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat yang ke-116, wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Karena siapa yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Kemudian yang ketiga adalah menyimpang, yang belum sampai keluar dari Islam. Semisal perkataan para ulama, al-firqatud dhalalah atau al-firqatud dhalalah, kelompok sesat. Apa maknanya adalah takfir? Bukan. Ketika para ulama mengatakannya adalah kelompok sesat, maka maknanya bukanlah mengkafirkan kelompok tersebut. Dhalla di sini bukan makna pertama atau makna kedua. Maknanya adalah menyimpang, ya, dan belum sampai keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, dhalla terkadang maknanya adalah al-khata, salah tidak sengaja. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Su'ara ayat yang ke-20 berkaitan dengan perkataan Musa. Musa mengatakan, fa'altuha idzan wa ana minad dhalin. Jika aku lakukan, Maka jika demikian, maka aku termasuk orang-orang yang atau bukan salah, salah ya, bukan salah dengan tanpa sengaja, namun salah. Fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin ay minal khathiin. Salah dalam artian berdosa. Jika aku lakukan, maka idza jika demikian wa ana minadh dhalin, maka aku ada termasuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang salah. Dan yang kelima, makna dhalal yang kelima adalah lupa. Dalam dolar itu bisa maknanya lupa. Semisal di akhir surat Al-Baqarah berkaitan dengan ayat Udain, ayat yang paling panjang tentang masalah utang piutang di Al-Baqarah 282, Allah katakan, maka saksi adalah dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Apa tujuannya? Antadilla ihdahuma fatudakkira ihdahuma al-ukhra. Jika salah satu dari dua perempuan tersebut ada yang lupa, maka bisa diingatkan yang lain. Kemudian yang keenam, bisa maknanya adalah hilang. Bisa maknanya hilang atau pergi. Semacam Nabi sallallahu alaihi wasallam larang insya'udallah fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang insya'udallah fil masjid. Melarang mengumumkan barang hilang dengan tujuan mencarinya. Orang yang kehilangan barang dan dia teriak-teriak di masjid, siapa lihat sandal saya? Warnanya demikian. Maka Nabi larang insya'u dola. Nabi sebut dengan dola, artinya hilang. Dola di situ artinya hilang. Demikian juga Nabi mengatakan berkaitan dengan barang lukata. Nabi ditanya, fakaifa bidolatul ibil. Ini Nabi, bagaimanakah jika ada unta yang jalan? Dhalatul ibil, Nabi katakan, kaifa, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa bidhalatul ibil. Gimana dengan unta yang tersesat dari pemiliknya? Maka di situ dhalat di situ artinya hilang. Atau mungkin juga termasuk makna hilang di sini adalah firman Allah melalui lisan Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, fama balu qurunil ula. Qal ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Bagaimanakah dengan keadaan dengan umat-umat terdahulu? Maka Nabi Musa menjawab dengan wallahu a'lam. Nabi Musa mengatakan, ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmunya ada di sisi Allah. Artinya saya tidak tahu, wallahu a'lam. Maka Nabi Musa di sini terdapat pelajaran bahasa jika seorang itu tidak tahu, katakan tidak tahu. Nabi Musa ditanya, maka Nabi Musa dan tidak tahu, Nabi Musa mengatakan kalau ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmu tentang masalah tersebut ada di sisi Allah. Artinya saya tidak tahu, fi kitab dan Allah catat. Dalam lauhil mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidaklah lupa. Wa la yansa tidak pula keliru. Tidak pula hilang. Apa yang Allah ketahui itu tidaklah hilang. Tidak pula lupa. Kalau lupa boleh jadi kadang ingat kadang tidak, maka Allah tidaklah lupa. Tidak pula ilmu tentang hal tersebut itu hilang, kemudian tidak ingat sama sekali. Maka dolal itu memiliki beberapa makna. Maka sebagian orang salah paham ketika disebut, dikatakan padanya ini adalah golongan yang sesat, dikira ini takfir, dikira itu artinya mengkafirkan, karena dia sengerti dia menurut batas ilmunya yang namanya dolal, yang namanya sesat itu kafir. Tidak, ada dolal yang maknanya kafir, syirik, keluar dari Islam. Ada juga maknanya menyimpang namun belum keluar dari Islam, bahkan lupa juga bisa disebut dolal. Oh, dia dolal, dia lupa, bisa maknanya demikian. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, Nabi katakan iman adalah engkau beriman pada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Inilah landasan-landasan akidah yang agung yang disebut juga dengan arkanul iman. Dan tentang enam rukun iman ini, enam rukun imannya adalah satu yang disepakati oleh semua rasul dan semua syariah. Semuanya mengajarkan pada umatnya untuk mengimani enam rukun iman ini. Dan turunlah berbagai kitab langit untuk menjelaskan enam rukun iman ini. Dan tidaklah mengingkari enam-enamnya atau salah satu dari enam tersebut kecuali keluar dari lingkaran iman dan jadilah termasuk bagian dari orang-orang kafir. Maka siapa yang ingkar dengan salah satu rukun iman, satu saja, maka batal Islam. Tidak harus dua, tiga, apalagi kok sampai mengingkari enam-enamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan para rasulnya, yurituna ifarqu baina Allah wa rasulih, dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian, dan mereka ingin ayat takhidu baina dzalika sabila, untuk mengambil jalan di antara itu, di antara iman dan kufur. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir senyatanya, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Sedangkan orang-orang yang beriman pada Allah dan para rasulnya dan tidak membeda-bedakan antara satu pun dari para rasul, ulaika sawfa yutihim ujurahum, maka mereka-mereka itu akan Allah berikan pada mereka pahala mereka. Fakana Allah ghafur rahimah, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka berkaitan dengan tidak boleh membedakan rasul dengan satu dengan yang lain, dalam Al-Quran ada di dua tempat, ada di dua ayat. Pertama di surat Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kemudian di sini di surat An-Nisa ayat yang ke-152 tentang iman yang benar, Allah katakan wa la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak, mereka tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Itu dalam masalah iman, itu tidak dibedakan dalam masalah iman, dan dibedakan dalam dua hal, yaitu pertama apa? Ittiba, yang kedua dalam mufaddalah, dalam masalah keyakinan satu rasul lebih mulia, lebih utama dibandingkan rasul yang lain. Maka di sini Allah katakan ada orang yang cuma mau beriman pada Allah, tidak mau beriman pada rasul. Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqa, mereka lah orang yang kafir senyatanya. Maka siapa yang kafir dengan sebagian dari enam rukun iman, maka batalah Islamnya. Dan enam landasan Islam yang agung ini dan rukun-rukun iman yang tegak ini membutuhkan penjelasan dan penjelasan. Dan itulah yang akan kami usahakan insyaallah. Kami akan berusaha untuk takdim menyampaikan yang mampu untuk kami sampaikan berkaitan dengan hal tersebut di kitab ini. Kemudian kita lanjutkan dengan al-asr al-awwal, landasan atau rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jal. Beriman kepada Allah adalah asas dan landasan dari semua rukun iman. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, maka tentu akan tidak beriman kepada bawahnya. Dan yang dimaksud beriman kepada Allah adalah memiliki keyakinan yang kokoh bahasanya Allah adalah Rabb segala sesuatu, yang memelihara segala sesuatu dan yang memilikinya, dan dialah yang menciptakan alam semesta, hanya dia yang menciptakan, dan dialah yang mengatur alam seluruhnya. Ini sama dengan tauhid rububiyah. Dan kita yakini bahasanya Allah lah zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah, hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi dan tidak boleh disekutukan. Dan bahasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka dia adalah satu yang batil, sesuatu yang tidak benar, satu yang tidak berhak untuk disembah, dan beribadah kepadanya adalah satu yang sia-sia. Karena beribadah kepada zat yang tidak berhak untuk diibadah, dan karena beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberi pahala dan hukuman, maka ibadahnya adalah ibadah yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah, dzalika bi annallahu wal haq, demikian itu karena Allah adalah al-haq, yaitu ilah yang hak, sesembahan yang berhak disembah, dan segala sesembahan yang mereka sembah selain Allah, wal batil adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah, wa annallahu wal aliyul kabir, dan si Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Dan tingginya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup tiga makna. Pertama adalah uluwudzat. Allah subhanahu wa ta'ala zatnya tinggi, artinya Allah berada di atas sana. Zat Allah berada di atas sana dan tidak di mana-mana. Dan ulu zat ini ada dua macam, ada ulu yang am dan ada ulu yang khas. Zat Allah itu tinggi, berada di atas sana, ini ada dua macam. Ada yang umum, yaitu kita yakini bahasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya. Posisi zat Allah di atas dan seluruh makhluknya itu di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah ulu yang khas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas makhluk yang paling tinggi, yaitu Al-Arsh. Maka tingginya Allah berada di maka Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas Arsh, itu adalah ketinggian yang khusus. Di samping Allah itu memiliki ketinggian yang umum, yaitu zat Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua adalah ulu al-qadr atau ulu sifat. Bahasanya sifat Allah adalah sifat-sifat yang pilihan, sifat-sifat yang terbaik, sifat-sifat yang nomor satu, sifat-sifat yang sempurna dan tidak mengandung cacat sedikit pun. Dan sebagaimana pernah kita bahas, bahasanya ulu sifatnya adalah apa? Disepakati oleh seluruh umat Islam, baik yang Ahlussunnah ataupun Ahlul Bid'ah. Cuma terdapat perbedaan dalam masalah bagaimanakah cara untuk menetapkan bahasa sifat Allah adalah sifat yang terbaik dan sifat yang sempurna. Sebagian yang malah beranggapan dengan mengingkari sifat. Ini dua hal ini kemarin telah kita sampaikan, dan bisa ditambahkan dengan yang ketiga, yaitu adalah ulu al-qahri wal-ghulaba. Ulu dalam pengertian ulu itu artinya berada di atas, namun berada di atas di sini adalah berada di atas berkaitan dengan kehendaknya. Bahasanya kehendak Allah lah yang terwujud, dan kehendak Allah itu tidak bisa dibantah. Semua makhluk menginginkan A, namun kalau Allah menginginkan B, maka yang terjadi adalah B. Karena Allah memiliki zat yang ulul qahri wal ghalaba. Ulu dalam pengertian kehendaknya lah yang menang, dan semua kehendak harus sesuai dengan kehendaknya agar ada dan terwujud di dunia ini. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-62, demikian juga ada di Al-An'am ayat yang ke-16, Allah mengatakan wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dan Allah itu adalah qahir, zat yang menang kehendaknya, zat yang tidak bisa ditentang dan dibantah kehendaknya, itu kehendak kauni di atas seluruh hamba-hambanya. Maka ini adalah apa yang disampaikan di sini adalah tauhid uluhiyah, meyakini bacaan Allah yang berhak untuk disembah, kemudian dan memiliki keyakinan yang kuat bahasanya Allah bersifat dengan sifat yang sempurna, wanu'udil jalal, dan sifat-sifat yang agung dan suci dan bersih dari segala sifat kekurangan dan sifat yang cacat. Maka ini ya, tauhid asma wa sifat. Maka beriman dengan Allah dengan iman yang benar, ketika imannya di situ berisi tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid tentang nama dan sifat Allah. Siapa yang punya iman yang benar berkaitan dengan tiga hal tersebut, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan inilah penjelasan di atas, itulah tauhid yang ada dibagi menjadi tiga macam yang nanti akan dibahas sendiri-sendiri. Itu tauhid tentang rububiyah, bahwasanya Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Tauhid tentang masalah ibadah yang disebut dengan uluhiyah dan mengisahkan Allah berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Benarkah iblis berniat ingin tobat dan menyampaikan kepada Nabi Musa agar beliau menyampaikannya kepada Allah? Dimanakah kita jumpai pembahasan hal ini? Wallah alam riwayatnya benar atau tidak. Kalau enggak salah baca, saya pernah membaca hal tersebut di ya buku terhitung buku sufi, yaitu Irsyadul Ibad karya Nawawi Al-Bantani yang diterjemahkan sama BS. Tapi wallah alam tentang kevalitan riwayat tentang hal tersebut. Saya belum mendapatkan keterangan yang lengkap tentang masalah ini. Mengenai sholat Isra, sholat di waktu suruh, bagaimana Rasulullah mencontohkannya? Tidak terdapat dalil berupa perbuatan Nabi tentang sholat Isra. Yang ada adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, dan Nabi katakan maka untuknya pahala haji atau umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadisnya diriatkan oleh Tirmidzi dan hadisnya diperselisihkan, sebagian ulama mendhaifkannya dan mengatakan salat Isra tidak ada tuntunannya, sebagian ulama menghasankannya sebagaimana dihasankan oleh Tirmidzi sendiri, demikian juga dihasankan oleh Al-Albani dan Ibnu Baz. Dan wallah alam, pendapat yang lebih tepat mungkin adalah ulama yang menguatkan hadis ini. Apakah salat sunat Isra boleh dikerjakan di rumah? Yang difatwakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, untuk perempuan maka boleh dikerjakan di rumah. Dikatakan jika seorang perempuan itu salat subuh di tempat dia salat di musala rumahnya dan sampai matahari terbit, kemudian dia salat dua rakaat, maka dia juga mendapatkan pahala yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Wallah alam. Witir pagi apakah harus dibaca setelah salat subuh? Yang ideal wirid pagi, sebagaimana dalam sebuah hadis tentang utamaan dzikir pagi dan petang, bahasanya dzikir pagi dan petang itu lebih utama daripada memerdekakan sekian budak keturunan Ismail, yang hadisnya sahih. Maka disini disebutkan waktu wirid pagi, hadisnya bisa dilihat di Isnul Muslim di bagian dzikir pagi petang. Biasanya waktunya dibaca setelah subuh sampai terbit matahari. Namun seandainya orang itu lupa atau karena kesibukan dan dibaca di waktu duha, ya, kata Syaikhul Roza bin Abdul Muhsin Al-Abba di buku beliau Fiqih Adi Awal Adhkar, kalau tidak salah di jilid yang ketiga, karena ada 4 jilid, namun sekarang dicetak menjadi cuma 2 jilid. Kalau menurut cetakan lama berarti ada 4 jilid, maka enggak salah mungkin di cetakan yang kedua, di jilid yang ketiga. Saya sampaikan, boleh kalau ada kesibukan atau karena lupa, kemudian baru dibaca di waktu duha. Dalam pelaksanaan puasa Daud, bolehkah digabungkan dengan puasa Senin dan Kamis sehingga puasa Daud tersebut dilaksanakan dari yang sama? Terus menerus. Kalau puasa Daud tentu tidak hari yang sama. Maka ketika orang tersebut puasa hari Ahad, puasa Daud hari Ahad, maka puasa Daud berikutnya adalah hari Selasa. Kemudian dia Seninnya puasanya karena puasa Seninnya dia niatkan dengan puasa Senin, dan Selasa puasa berarti Rebu dia tidak puasa, kemudian Kemis, maka dia berniat Kemis dan Daud. Kemudian Jumat berarti tidak puasa, kemudian Sabtu puasa. Kemudian Sabtu puasa berarti Ahad tidak puasa, kemudian Senin puasa. Kemudian dia double, dia niat Daud dan niat Senin. Kemudian Selasa tidak puasa, Rabu, ya, Senin tadi apa? Senin tadi Daud ya, Seninnya Daud, dan Selasa tidak, maka Rabu dan Daud. Kemudian Rabu Daud, Kamis dia puasa lagi, namun niatnya puasa Kamis. Kemudian dia Jumat puasa karena Daud. Itu kalau mau digabung dengan puasa Senin dan Kamis. Ya, apakah ini dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Dan tidak termasuk dalam berpuasa setiap hari yang terlarang. Karena berpuasa setiap hari yang terlarang adalah yang jika bukan karena ya karena puasa setiap hari. Ini puasa setiap hari. Adapun ini karena ini puasa Daud dan puasa Senin. Bagaimana cara yang benar menurut Islam dalam memilih pemimpin? Cara yang benar adalah sebagaimana dicontohkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Maka ada beberapa cara pemilihan dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang pertama dipilih oleh Majelis Syura. Inilah cara pengangkatan Abu Bakar dan Ali. Kemudian yang kedua adalah dengan cara wasiat dan penunjukan khalifah sebelumnya. Inilah cara pengangkatan Umar. Kemudian yang ketiga adalah memakai satu tim kecil, kemudian mengangkat khalifah, mengangkat tim kecil, kemudian menetapkan pada mereka salah satu di antara kalian adalah khalifah. Silahkan kalian berhubung siapa di antara kalian. Ini cara pengangkatan Utsman. Dan ini adalah cara pengangkatan dalam kondisi ideal. Hal ini adalah cara pengangkatan dalam kondisi ideal. Dan ada cara yang keempat, yaitu dalam kondisi tidak ideal, yaitu dengan pemberontakan. Siapa yang memberontak kemudian menang, maka adalah amir, adalah khalifah yang wajib ditaati. Dalam maka kita tidak mempertahankan untuk mentaati khalifah yang telah digulingkan, dan dalam buron diburon jadi buron, jadi buron sama pemberontak yang menang, dan kita taat kepada penguasa yang baru selama dia muslim, selama dia tidak melakukan maksiat. Maka ini adalah yang keempat, adalah cara dalam kondisi darurat. Kenapa Imam Malik sangat marah ketika ditanya tentang istiwa Allah? Apa hikmahnya? Apakah ada larangan dalam bertanya? Nah, karena ini adalah larangan, karena ini adalah bertanya yang terlarang. Dan larangan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik adalah bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, para sahabat tidak pernah menanyakannya. Tidak pernah menanyakan bagaimana hakikat dan bentuk istiwanya Allah. Oleh karena itu maka makin ada sebuah kemungkaran, karena adalah sebuah kebid'ahan, maka beliau marah. Apakah ada berdoa tadi mendoakan diri sendiri lalu orang lain berlangsung untuk semua doa? Jawabannya tidak, namun secara umum sebenarnya caranya adalah demikian sebagaimana Nabi sebutkan dalam satu hadis. Nabi juga mengajarkan berdoa untuk orang lain tanpa diri sendiri, semacam ucapan jazakallah khairah, atau Nabi ajarkan tentang masalah mendoakan pengantin barakallahu lak wa baraka alaika, tanpa melibatkan diri sendiri terlebih dahulu. Maka ini menunjukkan tidak mutlak. Jika seorang ingin mentelaah buku bagaimana kami tadi yang benar dan selamat, karena ada kemungkinan kesalahan pada satu buku, sedangkan bisa jadi orang yang telah tersebut belum pernah mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan, maka dia pilih buku yang ditulis oleh orang-orang yang telah dia ketahui selamatnya akidahnya, selamatnya manhajnya dalam beragama, sehingga dia bisa bisa mantap dengan apa yang ada dan apa yang dia jumpai di buku tersebut. Dan jika ada satu hal yang muskil, ada yang kurang jelas, maka adalah dikonsultasikan dengan orang yang lebih banyak baca buku dan orang yang lebih berilmu. Jika seorang ingin mendalami ilmu akidah dan ilmu hadis, bagaimana kata apa yang harus dia lakukan? Ya, sebagaimana umumnya ilmu, ketika seorang itu mau belajar mendalami ilmu akidah misalnya, maka dia belajar akidah yang simpel, yang ringkas, ya. Kemudian maka buku-buku yang ringkas, yang simpel, misalnya salah satu usul matan kasuta, salah satu usul matan kitab tauhid dan seterusnya, kemudian dilanjutkan dengan belajar setelah dia mapan di situ, dan bisa dilanjutkan dengan yang lebih luas, yang lebih lengkap. Terus setelah itu masuk pada buku yang bahas tentang masalah khilaf. Buku yang bahas masalah khilaf dalam beberapa permasalahan akidah, ya, pembahasan yang lengkap detail semacam syarah akidah fuqahawiyah. Setelah dia lewati beberapa buku yang perlu dilewati, yaitu buku-buku yang dasar-dasar berkaitan dengan masalah tauhid, asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Demikian juga dalam belajar hadis, ilmu hadis itu ada dua macam, ada ilmu riwayat dan ada ilmu riwayat. Ilmu riwayat, ilmu riwayat itu adalah ilmu tentang kandungan hadis. Kalau orang itu mau belajar tentang kandungan hadis, supaya orang itu bisa mengambil faedah dari ketika membaca satu hadis, maka dia bisa belajar dari Arba'in Nawawiyah dan bagaimana lihat para ulama mengambil faedah dan menjelaskan kandungannya. Kemudian kepada buku yang lebih lengkap lagi, semisal Ul Marak atau Mudatul Ahkam, ya, dengan penjelasan-penjelasannya, atau buku yang Riyadhus Shalihin, kemudian dilanjutkan dengan mentalaah buku-buku sarah yang tebal-tebal, sarah buku-buku sinta. Itu tahapannya kurang lebih demikian. Dari dasar yang sedikit yang cuma 40 hadis, kemudian yang lebih banyak lagi, baru kemudian ke induk pelajari bagaimana para ulama memberikan mengambil istimbat dan faedah dari hadis-hadis yang ada. Dan ini satu hal yang sangat ditumpang dengan usul fikih. Ulama itu bisa mengambil kesimpulan hadis itu ditumpang sekali dengan kaidah-kaidah yang ada dalam usul fikih. Maka kalau mau belajar ilmu hadis di roya dalam artian kandungan hadis, maka bekali dengan pemahaman tentang ilmu usul fikih. Kemudian ilmu hadis riwayat yang disebut juga dengan ilmu mustalah hadis, maka belajar dari buku-buku yang ringkas ya, dari dari Baikunia atau buku-buku semisal itu, kemudian buku mustalah yang lebih luas buku Fathul Fikr atau sampai yang tebal buku Tuhis, dan bisa dilanjutkan dengan mentelaah ilmu jahr wa ta'dil dari ilmu rijal. Apakah ma'idah hanya khusus bagi orang yang tenggelam dalam penyimpangan? Bagaimana dengan hadis Irbad bin Sariyah? Jawabannya tidak. Namun metode yang pas untuk orang yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim adalah sebagaimana tadi. Namun terkadang orang yang sudah baik pun membutuhkan mau'idhah, membutuhkan semangat, ada semangat beramal, ke semangat belajar, butuh mau'idhah. Jika salat berjamaah di masjid, setelah selesai baru tahu bahwasanya masjid tersebut terletak persis di timur kuburan. Kuburan ada di sebelah barat masjid. Apakah salatnya sah? Tentang apakah salatnya sah, ulama berselisih pendapat. Apakah dia terhitung menghadap kubur ataukah tidak? Sebagian ulama menilai ini salat menghadap kubur karena tembok masjid tidak cukup, harus ada penghalang yang lain supaya tidak dikatakan menghadap kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusallu ilal kuburi, janganlah kalian salat menghadap kubur, dan salat menghadap kubur tidak sah. Namun sebagian ulama menilai ketika seorang itu salat dan kuburnya itu ada di sebelah barat, misalnya sepertinya semacam tempat kita di sebelah barat masjid, di sebelah barat tembok masjid, maka orang ini sudah tidak lagi dinilai menghadap kubur. Dan cukup dengan adanya tembok masjid. Dan menetapkan harus ada tembok atau penghalang tidak cukup dengan tembok masjid butuh dalil. Sehingga enggak masalah orang itu sholat ketika di sebelah barat yang adalah kubur. Ini pendapat Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Salat di masjid yang sebelah baratnya persis setelah di sebelah barat tembok itu ada kubur, sah, tidak masalah, sah tanpa kemakruhan. Ini pendapat saya Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di kitab beliau Tuhfatul Mujib, di kumpulan fatwa-fatwa beliau Tuhfatul Mujib. Yang ini karena ini tidak bisa dinilai sebagai salat menghadap kubur karena tidak ada tembok, maka dia menghadap tembok bukan menghadap kubur. Siapa yang menetapkan harus ada pembatas tambahan apa dalilnya, kurang lebih demikian pemahaman atau pendapat beliau. Ini adalah dalil yang dan pendapat yang cukup kuat. Atau kalau sebagaimana pendapat Syalban di Tahdzirus Sajid, maka salat menghadap kubur yang batal itu jika niatnya tabarruk, jika tidak sengaja semacam ini, orang ini tidak tahu, maka tidak masalah. Dulu memiliki tabungan di bank dan masih ada sekarang setelah mutai bahasanya itu tidak boleh, mesti diapakan? Menabung di bank ribawi itu hukumnya menurut sebagian ulama semacam Syaikh Al-Utsaimin dan yang lain boleh demi untuk keamanan, karena akan tidak aman jika disimpan di rumah, atau hukumnya boleh. Akan tetapi ya, yang bermasalah adalah mengambil ribanya. Sebagian ulama melarang untuk mengambil riba, biarkan riba tersebut di bank itu. Semacam saya bisa ini bahkan menyebutkan, bantai yang sangat banyak sebagaimana di fatwa-fatwa terkini. Namun sebagian ulama yang lain semacam saya Jibril, diambil saja, dimanfaatkan untuk keperluan yang umum, itu lebih manfaat. Dan wallah alam pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Ketika seorang itu khawatir jika menyimpan uang di rumahnya, juga boleh menyimpan di bank ribawi. Adapun ribanya, maka sebaiknya diambil, namun jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan umum. Bagaimana cara mencintai makhluk karena Allah, mencintai manusia karena Allah? Cintailah semua orang yang taat dan bencilah semua ahlul maksiat dan orang kafir. Bagaimana cara untuk terus meningkatkan kecintaan kepada Allah? Orang itu bertambah cinta, ketika orang yang dicinta itu semakin baik padanya. Ketika orang itu berbuat baik kepada orang lain, maka orang yang dibaiki ini maka akan semakin bertambah cinta. Maka ketahuilah bahasanya, renungkanlah bahasanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang demikian banyak setiap hari kepada kita. Allah sangat baik kepada kita, maka kita punya kewajiban untuk mencintai lebih dari yang lainnya. Karena orang itu cinta ketika semakin baik orang yang dicintai kepada dirinya. Bagaimana derajat hadis? Pintu rezeki itu ada 20, 19 yang merupakan perdagangan. Yang hadis yang pernah saya baca, Nabi mengatakan 9/10 rezeki itu ada di perdagangan. Hadisnya disebutkan oleh Ghazali di Ihya dan dikatakan oleh pentakhid Ihya Al-Hafidh Al-Iraqi, hadisnya dhaif karena mursal. Mengenai fatwa MUI yang mengharamkan golput, apakah dibenarkan? Setelah kita bahas berulang kali tentang masalah sikap terhadap pemilu, bahwasanya ada dua hal yang harus dibedakan, demokrasi dan pemilu. Demokrasi dan pemilihan. Demokrasi adalah haram, bahkan syirik akbar. Siapa yang beriman dengan demokrasi maka dia membatalkan Islam, dan dia meyakini bahwasanya ada makhluk yang punya hak untuk menetapkan aturan, padahal aturan adalah milik Allah. Adapun pemilihan maka tidak mesti ya. Adapun pemilihan maka tidak mesti identik dengan bagian dari demokrasi. Terbukti ada yang tidak menganut demokrasi namun mengadakan pemilihan. Maka pemilihan tidak mesti identik dengan demokrasi. Maka sikap yang tidak benar yang dilakukan oleh takfiriyin, orang-orang yang suka mengkafirkan, adalah mengidentikan. Maka sebagian orang mengatakan siapa yang nyoblos kafir, siapa yang punya kartu anggota partai kafir, siapa yang masuk bilik suara kafir, kafir semua. Maka ini satu hal yang tidak benar. Yang benar, pemilihan belum tentu identik dengan pemilu. Adapun tentang masalah pemilihan berkaitan dengan masalah ikut memilih dan nyoblos, maka ulama muasirin berselisih pendapat. Ada yang mengharamkannya secara mutlak, macam Semuk bin Hadi Al-Wadi. Ada yang mewajibkannya untuk memilih, macam Syaikh Muhammad bin Sulaimi di liqa' babi maftuh. Wajib milih, pilih yang paling kedah motorotnya. Dan sikap yang paling tepat dalam masalah ini wal'in minta Allah adalah menimbang maslahat dan manfaat. Jika maslahat, milih, boleh milih, bahkan wajib milih. Jika tidak maslahat, jika tidak ada maslahat yang bisa diharapkan, maka saran saya sebenarnya enggak usah milih. Sebenarnya enggak usah milih. Cuman saya membutuhkan jawaban tentang hukum nazar dengan putu. Jarak antara perempuan dan laki-lakinya cukup jauh, beda negara. Ada beberapa pertimbangan, jika akan nazar langsung mungkin baru dapat dilakukan 5 bulan setelah awal perkenalan, karena laki-lakinya baru libur perkuliahan 5 bulan kemudian. Dan sepertinya jangka waktu tersebut terlalu lama, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Pada asalnya nazar dengan foto itu terlarang. Pertama, betapa banyak foto itu lebih indah daripada aslinya. Maka dikhawatirkan nanti salah sangka. Waduh, cantik sekali, mantap. Ternyata kecewa. Kemudian yang kedua, jika foto itu diserahkan, maka akan banyak terdapat mudharat. Ya, nazar itu cukup sekali, sudah lihat, sudah tahu orangnya, sudah. Dengan di foto, wah itu nanti bisa berkali-kali dan berhari-hari tanpa kebutuhan. Wah, dilihat lagi. Wah, dilihat lagi. Atau bahkan malah dimintakan pendapat pada temannya. Gimana ini kalau cantik apa enggak itu? Tetap enggak sama saya. Laki-laki demikian. Kemudian seandainya tidak jadi, maka foto ini bisa jadi fitnah, bisa jadi masalah, disimpan sama si laki-laki atau yang lainnya. Bahkan mungkin dikoleksi, saya tak udah 5 orang ini fotonya. Dan ada saja orang yang aneh-aneh semacam ini. Oleh karena itu, maka sebagaimana difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, bisa dibaca bukunya kalau di terjemahan, ya, buku yang saya terjemahkan, Fatwa untuk Suami Istri, Tepi dan Media Hidayah. Syekh Abdul Aziz bin Baz berfatwa, ya, haram bernazar dengan foto dengan beberapa alasan yang beliau sampaikan, yang tadi telah saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan nazar dengan foto dengan jarak antar negara semacam ini, apakah yang jadi alasan pembenar? Pertama, saya khawatir orang itu kok bisa sampai ta'aruf antar negara itu didahului dengan sebab-sebab yang tidak benar. Saya khawatir cara untuk kenalnya itu adalah cara-cara yang tidak benar. Saya tidak mau negaskan, saya tidak nuduh, ya, saya cuma khawatir. Wallah alam tentang aslinya, namun saya khawatir jika ini karena karena sebab-sebab yang tidak benar, cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak syar'i, maka saya katakan ittaqillah, tinggalkan cara yang syar'i, tinggalkan cara-cara yang tidak syar'i. Ya, kalau caranya sudah awalnya tidak syar'i, ya, maka padahal inginnya adalah rumah tangga yang berkah, maka ini keberkahan yang dimulai dengan maksiat dan anugerah Allah. Kata para ulama, anugerah Allah tidak bisa didapatkan dengan cara bermaksiat kepadanya. Kemudian jika dikatakan bisa nazar 5 bulan lagi, maka 5 bulan insya Allah tidak masalah, 5 bulan lagi tidak masalah. Sekarang hentikan komunikasi, nanti tunggu 5 bulan lagi dia datang, nanti nazar, nanti baru kemudian bisa ditindak lanjut. 5 bulan itu hari cepat berlalu, apalagi jika sibukkan dengan hal-hal yang manfaat. Apa hukum jual beli kucing? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli kucing. Bila sendawa mengucapkan alhamdulillah, benarkah itu bid'ah? Juga setelah menguap mengucapkan istighfar. Nah, ini adalah satu pikir-pikir membutuhkan dalil. Jika tidak ada dalilnya, maka minimal kita khawatirkan itu satu amal yang mengada-ada. Saya membaca artikel yang penulisnya Ahlu Sunnah insya Allah. Di dalamnya terdapat atar tentang perselisihan antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar tentang pembagian warisan Rasulullah. Dan disebutkan Fatimah membenci Abu Bakar hingga Fatimah wafat. Apakah atsar ini benar? Karena seolah membenarkan pendapat Syiah. Yang jelas Fatimah meminta kepada Abu Bakar tentang warisan Rasul, kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada Fatimah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahasanya semua para nabi itu hartanya tidak diwariskan kepada anaknya, kepada keluarganya, namun diwariskan kepada namun untuk kepentingan umum. Ya. Wallah alam dan perlu kalau memang berdalil dengan atsar dan sampai kemudian Fatimah benci dengan Abu Bakar dan seterusnya, maka ini perlu dicek kesahihan atsarnya. Ya, karena ini sudah permasalahannya dah masalah yang penting. Namun Allah melihat kita bersungguh-sungguh bahasanya pada asalnya semua para sahabat, semua Fatimah dan yang lainnya adalah orang yang menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan padanya adalah hadis Nabi, Nabi mengatakan demikian dan itu benar adanya, Nabi memang mengatakan demikian dan tidak ada alasan baginya untuk menolak dan meragukan hadis tersebut, maka tentu beliau akan rela. Seandainya beliau tidak rela, masih belum rela pada disampaikan dalil, maka mungkin ada sebab-sebab yang melatar belakanginya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya agama Islam ini tidak ilmiah, bagaimanakah membantahnya? Tolong dijelaskan apa yang dimaksud tidak ilmiah, karena sudut pandang ilmiah kita dengan mereka mungkin lain. Apa yang dimaksud dengan tidak ilmiah? Kalau yang dimaksud dengan tidak ilmiah bahasanya ada dalam ajaran Islam sesuatu yang bertentang dengan akal, maka telah dibantah sekul Islam dengan berjilid-jilid. Nah, dalam menulis buku dalam ta'arud bainal akli wa naqli, tidak ada pertentangan antara logika dengan wahyu, berjilid-jilid dia tulis. Jika itu yang dimaksudkan, apa dulu yang dimaksudkan dengan tidak ilmiah? Tolong dijelaskan. Kalau tidak bisa di nilai kebenarannya tidak bisa diteliti dengan secara empiris, gimana meneliti Allah secara empiris, meneliti malaikat secara empiris ya, maka tentu lain permasalahannya. Maka apa yang dimaksud dengan tidak ilmiah? Kalau dimaksud dengan tidak ilmiah ada yang kontradiktif, maka kita bisa merujuk bukunya Syekhul Islam. Kalau yang dimaksud dengan tidak ilmiah adalah ada ajaran Islam yang mustahil menurut akal, yang bertentangan dengan akal sehat, maka itu satu hal yang tidak benar. Kalau ada orang beranggapan bahasanya ada ajaran wahyu yang bertentangan dengan akal sehat, maka ada dua kemungkinan. Pertama, yang dianggap akal sehat bukanlah akal sehat, namun akal yang rusak. Dan kemungkinan yang kedua adalah yang dianggap sebagai dalil wahyu atau bukan dalil wahyu karena ternyata hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Apakah sholat rawatib perlu diqadha? Kalau yang ditanyakan apakah sholat rawatib bisa diqadha, jawabannya bisa. Bolehkah seorang melaksanakan sholat rawatib qabliyah subuh setelah sholat subuh, persis setelah sholat subuh, dan sering dilakukan karena sering datang telat tapi masih dapat sholat subuh berjamaah? Untuk orang yang punya keinginan untuk merutinkan qabliyah subuh, maka jika dia tidak bisa mendapatkan qabliyah subuh, sholat qabliyah subuh, maka dia boleh mengqadha'nya. Boleh mengqadha'nya dan ada dua pilihan. Begitu selesai sholat subuh, hukum yang mubah, dan atau menunggu matahari terbit dan hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab karena perintah Nabi. Ada hadisnya, Nabi memerintahkan maka sholatlah setelah matahari terbit. Dan setelah sholat subuh mubah karena takrir, dan takrir itu menghasilkan hukum mubah. Ada sahabat ya, setelah selesai sholat subuh sholatlah 2 rakaat dan ditanya, kamu sholat 4 rakaat? Subuh 4 rakaat? Wahai Nabi, ini yang kedua ini adalah qabliyah. Nabi diam. Maka mubah. Maka dua-dua pilihan. Bagaimanakah dengan yang orang yang penyimpangannya berupa maksiat, misalnya zina atau yang lain, apakah termasuk di antara salah satu golongan 72 golongan tersebut? Apakah dia pezina tersebut kafir dan apakah dosanya akan diampuni walaupun dia pernah sering melakukannya kemudian bertobat? Bagaimana caranya agar diampuni? Pertama, apakah penyimpangan dalam 72 tersebut adalah perpecahan tersebut dan perpecahan karena harta atau karena syahwat? Karena syahwat, karena harta atau karena dunia? Maka dibahas oleh Asy-Syatibi di Iktisam dan kesimpulannya bukan. Ini adalah perpecahan karena din, karena agama, karena pemahaman dalam memahami agama. Kemudian tentang pezina, apakah pezina tersebut kafir? Jawabannya menurut akidah Ahlussunnah tidak, selama dia tidak menganggap bolehnya berzina. Dan jika dia punya anggapan berzina boleh, yang penting tidak ganggu istri orang, maka kafir menurut akidah Ahlussunnah. Tapi jika dia masih merasa berdosa, maka dia tidak kafir, namun dia melakukan dosa yang besar. Dan bagaimana supaya diampuni? Supaya diampuni sebenarnya kalau dia mendapatkan hukuman had, maka selesailah urusannya di akhirat ketika dia mendapatkan hukuman had di dunia. Jika tidak, maka adalah dia bertobat dan kita katakan mudah-mudahan Allah alam tentang diterima dan tidaknya, mudah-mudahan Allah menerima tobatnya. Dengan dia menyesal, tidak mengulangi, kemudian meningkatkan ketaatan, ya, belajar agama dan meningkatkan ketaatan dan perbuatan kebaikan. Saran nasihat dengan pemilu yang berlangsung beberapa minggu lagi, nyoblos apakah tidak? Bagaimanakah seharusnya sikap kepada orang-orang yang ikut nyoblos? Karena saya sudah mantap mengambil pendapat yang mengharamkannya. Apakah saya boleh menasihatinya untuk tidak ikut nyoblos? Apakah saya diamkan saja atau bagaimana? Berkaitan dengan masalah nyoblos tadi telah kita sampaikan, jika seorang pun nyoblos tanpa mengimani demokrasi, makanya dalam masalah ijtihadiyah, dan dalam masalah ijtihadiyah boleh orang itu diskusi. Boleh orang itu diskusi yang memberikan pendapat saya dan alasannya, dan apa pendapat dan alasannya. Maka jika menasihati, maka boleh. Namun kemudian mengingkari, seakan-akan dia telah melakukan pelanggaran besar, apa seakan-akan dengan masuk ke bilik pencoblosan itu keluar dari Ahlussunnah, ini yang sudah hulu, ini sudah sikap berlebihan dalam masalah menyikapi mencoblos. Masa kita katakan Syaikh Utsaimin sudah tidak lagi Ahlussunnah karena memfatwakan wajibnya mencoblos? Maka tentu tidak, kita adalah orang bersikap bijak. Jika seorang telah mengambil harta orang lain tanpa hak, jika dia langsung berterus terang, maka dia khawatir akan terjadi hal yang tidak-tidak, bolehkah dia mengambil tadi? A. Mengembalikan harta yang telah dia diambil tadi dengan memberikan langsung pada yang punya, dan dia niatkan untuk mengembalikan, tapi hanya dalam hati dan secara lisan, agar tidak diketahui, maka jawabannya pilihan yang pertama ini boleh. Ya, serahkah? Maka dia wajib pulangkan. Bagaimanakah caranya? Boleh jadi dia taruh di depan rumahnya, atau kemudian dia kasihkan. Padahal itu adalah kembalikan. Dia tidak niatkan. Yang jelas wajib dia pulangkan. Apapun caranya, bagaimanapun cara yang bisa dilakukan. Ya. Jika tidak memungkinkan, terus terang. Langsung menyedekahkan harta tersebut meskipun yang punya masih hidup. Pilihan yang kedua tidak boleh, karena dia masih jumpai orang yang masih punya, wajib kembalikan pada yang punya. Bagaimana cara untuk menghilangkan bayang-bayangan akan kemaksiatan yang pernah dilakukan? Maka ini perlu menyibukkan diri dengan hal-hal yang manfaat, pikiran disibukkan dengan hal yang manfaat, badan disibukkan dengan hal yang manfaat, sehingga tidak lagi terpengaruh dengan hal tersebut. Kan di antara godaan setan ketika orang itu bertobat, maka dimunculkanlah bayang-bayang tentang maksiat untuk menghalangi dan merintangi tobatnya agar kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia tinggalkan dan pernah dia lakukan. Bolehkah memanggil istri dengan dek atau Mi, singkatan dari Umi, akal Mi ya, Indomie ya. Kalau dipanggil dengan Umi, maka yang pertama ini keliru secara bahasa. Keliru secara bahasa. Karena Umi artinya ibuku. Berbeda kalau dia dipanggil dengan Al-Um, karena Um itu ibu. Dan ibu atau kalau dipanggil dengan kemudian Dev, singkatan dari Ade, maka disampaikan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni bahasanya sebutan-sebutan semacam ini hukumnya makruh. Sebutan-sebutan semacam ini hukumnya makruh. Bahkan mungkin wallah ta'ala a'lam, seandainya seorang suami memanggil istrinya dengan bu, itu lebih ringan. Karena bu atau ibu dalam bahasa Indonesia itu punya dua pengertian, ibuku atau juga cuma sekedar ibu A, ya, bu siapa, bu siapa, bu siapa, punya dua makna, ya. Bu itu tidak mesti maknanya ibuku. Ya, kalau seorang anak manggil ibunya ibu, maka maknanya ibuku. Ketika seorang kita manggil orang tua bu Selamat atau bu siapa, maka maknanya bukan ibuku kan, namun maknanya adalah panggilan, sekedar panggilan. Maka kalau dipanggil dengan ibu itu lebih ringan, itu lebih ringan karena mengingat dua makna yang ada dalam bahasa Indonesia dan bisa kita ngambil makna ya kedua. Kalau dipanggil dengan adik dipanggil maka sebagaimana katakan Ibnu Qudamah di Mughni hukumnya makruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas Sikit katanya titip buku bimbingan. Beliau enggak bisa datang, mau siap-siap ke Saudi.